memilih di antara putus atau lanjutkan saja. Apaku terlalu terlalu nyaman denganmu hingga ku tak tahu bahwa cinta kita harus berbuat apa? Bingung harus ku memilih antara putus atau lanjutkan saja. Apakah terlalu terlalu